Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan membahas satu permasalahan penting yang perlu kita pahami menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu terkait dengan bagaimana seharusnya seorang Muslim di dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, maka perlu kita ingatkan terlebih dahulu bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Sempurna mengatur segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat. Dan meyakini kesempurnaan Islam termasuk prinsip dasar keimanan. Barang siapa yang tidak meyakininya, maka menyebabkan dia kafir atau murtad, keluar dari Islam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, yaitu hari Arafah, di Hajjatul Wada, pada sore hari di hari Jumat, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tegaskan pada hari itu, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kucukupkan nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Islam adalah agama yang sempurna. Dan diantara makna yang paling mendasar tentang kesempurnaan Islam adalah sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun bidang kehidupan kita kecuali semuanya telah diatur di dalam Islam dengan aturan-aturan yang paling baik. Siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun siapa yang tidak mau mempelajarinya atau tidak mau mengamalkannya, maka dia pasti celaka di dunia dan di akhirat kelak. Sebut jemaah sekalian, bidang kehidupan apa saja, jangankan urusan sehari-hari atau jangankan urusan-urusan besar seperti masalah politik yang berhubungan dengan orang banyak, hukum, undang-undang, ekonomi, hubungan antar negara, peperangan, bermasyarakat, urusan-urusan rumah tangga pun diatur di dalam syariat. Urusan-urusan ranjang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya diranjang di kamar, di dalam rumah, sampai beliau di dalam WC. Bagaimana adab-adab beliau, petunjuk-petunjuk beliau, aturan-aturan Islam. Semuanya diatur dengan jelas, begitu detail, lengkap. Makanya tidak ada di dunia ini satu kumpulan hukum atau perundang-undangan yang lebih lengkap dari Islam. Ya. Apalagi masalah-masalah besar, masalah-masalah yang mungkin kita anggap biasa sehari-hari kita kerjakan, itu diatur dalam Islam. Apalagi yang berhubungan dengan orang banyak. Jadi wajib kita meyakini Islam adalah agama yang sempurna. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama sepakat, ijma ulama, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa paham sekularisme adalah kekafiran. Apa arti sekularisme? Memisahkan antara urusan dunia dengan agama. Agama menurut mereka tidak ada urusan dengan dunia, tidak mengatur urusan dunia. Iya. Dan paham ini sebenarnya muncul sebagai reaksi dari kedzaliman para pendeta Nasrani di abad-abad kegelapan Eropa. Walaupun sampai hari ini masih gelap. Iya. Tapi dulu benar-benar gelap. Jadi para pendeta Nasrani itu betul-betul memiliki kuasa penuh. Maka siapapun yang menyelisihi gereja, walaupun sudah jelas-jelas gereja yang bersalah, karena mereka sudah merubah-rubah kitab, mereka sudah nambah-nambah Injil dan mengurang-urangi, tapi masyarakat gak boleh menyelisihi, gak boleh berbeda. Siapa yang berbeda, itu dihukum mati. Jadi kejam sekali kekuasaan para pendeta dahulu di masa-masa kegelapan Eropa. Nah, saat itulah pada akhirnya muncul pemahaman sekularisme, memisahkan antara agama dan dunia, antara agama dan negara, sebagai reaksi terhadap kedzaliman para pendeta. Ya, karena pendeta itu mereka mengatasnamakan agama, mengatasnamakan hukum Allah. Jadi mereka berontak. Nah, itu memang cocok untuk mereka, sebab agama mereka sudah ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Tapi dalam Islam belum pernah ada sejarahnya para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau al-khulafaur rasyidun, kemudian menzalimi masyarakatnya atau membuat-buat hukum-hukum sendiri yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga menzalimi masyarakat. Jadi enggak cocok. Sekularisme itu digunakan untuk menghadapi hukum Islam. Kalau kepada hukum Nasrani itu cocok banget karena hukumnya sudah ditambah-tambah. Sedangkan hukum Islam itu masih asli dan akan terus terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir, maka kamilah yang menjaganya. Adzikir itu mencakup Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi dalam kenyataan sejarah dan kenyataan ajaran Islam yang ilmiah sangat berbeda dengan sejarah Nasrani di Eropa dan ajaran mereka yang sudah berubah-rubah, sudah ditambah-tambah dan dikurangi. Maka tidak sepatutnya ajaran Islam disamakan dengan ajaran Kristen. Iya. Di sisi lain, andai ajaran Kristen masih mereka pegang teguh seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ajarannya tidak sempurna. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi akhir zaman, karena Allah hendak menyempurnakan agamanya bagi nabi yang terakhir tersebut dan umatnya. Ya. Jadi ini hikmahnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir? Karena memang syariat Allah sudah sempurna. Dari semua syariat yang pernah Allah turunkan ke muka bumi, hanya Islam yang Allah sempurnakan. Maka tidak perlu ada lagi syariat yang lain. Sebab Islam sudah sempurna. Segala yang kita butuhkan untuk kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat sudah ada di dalam Islam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Semuanya jemaah sekalian. Hanya saja permasalahannya sungguh sangat disayangkan sekali. Ternyata kaum muslimin di sekolah-sekolah muslim, di negeri-negeri muslim yang mereka pelajari hukum peninggalan Belanda, hukum dan teori-teori orang-orang kafir, mereka tinggalkan pelajaran-pelajaran hukum Islam, akidah Islam, fikih Islam. Mereka tidak pelajari dengan mendalam. Ini yang jadi masalah. Bagaimana bisa mengamalkan? Belajar saja tidak. Ya, mereka lebih senang mempelajari teori-teori dan sistem-sistem hukum-hukum dan perundang-undangan yang diimpor dari orang-orang kafir. Itu yang mereka pelajari dan mereka banggakan. Hukum buatan Belanda, hukum peninggalan penjajah, itu yang mereka banggakan hari ini. Dan mereka tinggalkan hukum Islam. Belajar pun tidak, apalagi mengamalkannya. Ya, ini yang sangat disayangkan. Makanya enggak tahu. Dia enggak tahu Islam itu di dalam hal ini ada aturannya. Di dalam hal itu ada aturannya. Semuanya. Tidak ada satupun kecuali diatur dalam Islam. Dan diriwayatkan secara lengkap dari Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama sepakat pemahaman sekularisme itu adalah kekufuran. Demikian pula, andai ada orang yang mengatakan hukum Islam sudah tidak cocok di masa sekarang, maka dia kafir. Kenapa? Karena itu bermakna mengingkari kesempurnaan Islam. Bahkan mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan untuk seluruh umat manusia dan seluruh waktu, seluruh zaman, sampai hari kiamat. Bahkan Nabi Isa di akhir zaman tidak lagi menerapkan syariat beliau, melainkan yang beliau akan terapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan Allah turunkan kembali di akhir zaman dengan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi siapa yang mengatakan Islam sudah enggak cocok di masa ini, dia kafir. Atau Islam enggak cocok di Indonesia, terserah dia mau alasan ini kita bukan hanya muslim masyarakat majmuk, maka dia kafir. Islam hanya cocok di Arab, enggak cocok di negeri lain, maka dia kafir. Apalagi sambil menghina, ya. Islam hanya cocok di masa onta, ya. Ini lebih jelas lagi kekafirannya. Ini semua pemahaman kekufuran. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Karena itu artinya pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi inilah Islam lengkap, detail, semua ada. Siapa yang mempelajari dan mengamalkannya, maka dia akan bahagia. Dia akan meraih kemaslahatan dan selamat dari kemudaratan. Sebaliknya, siapa yang meninggalkannya, tidak mau mengamalkannya, maka dia pasti akan celaka. Iya. Namun sangat disayangkan itulah kebanyakan negeri-negeri Islam hari ini. Para penjajah memang sudah pergi mengangkat kaki dari bumi-bumi Islam yang mereka jajah, tapi mereka berhasil meninggalkan bekas-bekas jajahan mereka yang bahkan lebih berbahaya dibanding penjajahan fisik, yaitu penjajahan akidah, penjajahan pemikiran, perang pemikiran, penjajahan akhlak, dan seterusnya. Ini masih ada sampai hari ini dan masih mereka lakukan melalui media-media massa, melalui propaganda-propaganda dan lain sebagainya. Ini yang sangat disayangkan terjadi di hampir seluruh negeri Islam, walaupun dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Iya. Ada yang parah, ada yang lumayan, ya. Dan jemaah sekalian, tidak kita pungkiri negeri Islam yang terbaik hari ini, yang paling baik dalam penerapan syariat Islam adalah negeri yang Allah jaga. Di situ ada Al-Haramain, dua kota suci, Makkah dan Madinah, yaitu negeri Saudi Arabia. Ya, tidak ada satu negeri pun, walaupun tidak dipungkiri, masih ada saja kekurangan-kekurangan. Namanya manusia, enggak akan mungkin sempurna. Tetapi tidak ada orang yang adil yang memungkiri syariat Islam paling banyak ditegakkan di negeri Saudi Arabia. Ya. Satu pemandangan yang indah, kalau kita pergi haji atau umrah, tatkala masuk waktu sholat, kota-kota di Saudi Arabia itu menjadi seperti kota-kota mati. Ya. Tidak ada aktivitas. Semua ditutup. Toko-toko ditutup. Wajib pergi ke masjid. Ya. Yang membandel nanti dicabut izin usahanya. Luar biasa. Tidak ada wanita yang bebas buka aurat di jalan. Ya. Jadi walaupun mungkin banyak kekurangan, tapi termasuk yang terbaik dalam penerapan syariat Islam, negeri Saudi Arabia. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini yang perlu kita pahami. Islam adalah agama yang lengkap. Ini akidah yang mendasar. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melihat sekilas bagaimana Islam mengatur kehidupan berpolitik dan kehidupan bernegara. Ya. Khususnya lagi di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti apa? Dan jemaah sekalian, ini pembahasan yang luas. Para ulama telah menulis buku-buku khusus tentang ini. Mungkin yang paling terkenal adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Imam Al-Mawardi. Demikian pula As-Siyasatu Syar'iyyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan yang lainnya. Itu buku khusus. Kalau digabungkan dengan pembahasan yang lain, itu semua ada. Hampir semua buku fikih dan semua buku-buku hadis ada penjelasan tentang permasalahan politik, hukum, ekonomi, undang-undang, negara, pemerintahan, semuanya ada. Hanya saja buku-buku khusus itu tentunya lebih kurang ya dibandingkan buku-buku yang membahas secara keseluruhan. Iya. Makanya ini pembicaraan yang luas, oleh karena itu kita akan meringkas poin-poin yang paling penting yang perlu kita pahami, dasar-dasarnya. Iya. Untuk itu, kita mulai dari penjelasan Al-Lajnah Daimah Lilbuhuthil Ilmiyah Wal Ifta, yaitu badan ulama besar Ahlus Sunnah Wal Jamaah di abad ini yang diketuai oleh Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan anggota-anggotanya diantaranya adalah Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Abdul Aziz Alu Syekh, Syekh Soli Al-Fawzan, Syekh Abdullah bin Gudayyan, dan ya ini ulama-ulama besar yang tergabung dalam badan Hay'ah Kibaril Ulama, ulama besar yang membidangi pembahasan ilmiah dan fatwa. Ada sebuah pertanyaan yang masuk. Ma makna as-siyasati syar'iyyah? Apa yang dimaksud dengan politik yang syar'i? Politik yang sesuai dengan syariat. Jadi secara garis besar, politik itu ada dua macam. Politik yang sesuai syariat dan politik yang tidak sesuai dengan syariat. Iya. Makanya yang akan kita bahas di sini politik yang sesuai syariat untuk menjadi dasar kita. Apakah politik kita saat ini, apakah sikap kita saat ini terhadap politik sudah sesuai syariat atau belum? Iya, ini penting. Maka apa jawabannya? As-siyasatu syar'iyyah hiyal qa'imatu 'alal kitabi was sunnah. Politik yang sesuai syariat adalah politik yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa bentuknya? Wadhalika bil'adli minar ra'i wassam'i watta'ah minar ra'iyah. Politik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu, garis besarnya atau kata kuncinya adalah keadilan yang ditegakkan oleh seorang pemimpin, kemudian mendengar dan menaati, tunduk dan patuh yang dilakukan oleh rakyat yang dipimpin. Ini jemaah sekalian, kesimpulan as-siyasah asy-syar'iyyah, politik Islam, politik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang terwarnai di dalam diri pemimpin dan rakyat. Pemimpinnya berbuat adil, rakyatnya tunduk dan patuh, dengar dan taat. Ini kesimpulan garis besar politik Islam. Apa itu politik Islam? Oleh karena itu, di sini ada dua permasalahan penting yang harus kita pahami. Dan insya Allah kita tambahkan lagi menjadi tiga permasalahan, tiga pokok utama pembicaraan kita. Yang pertama terkait dengan pemimpin, yang kedua terkait dengan rakyat, yang ketiga terkait dengan keterlibatan di dalam urusan politik. Ini tiga pembicaraan utama kita. Baik, kemudian kita masuk bagian yang pertama, terkait dengan pemimpin. Terkait dengan pemimpin, maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu, pembicaraan tentang pemimpin adalah siapakah yang berhak dipilih menjadi pemimpin, siapa yang pantas dipilih menjadi pemimpin. Iya, disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Ini sebuah kitab fikih yang merangkum pendapat-pendapat fikih dari seluruh mazhab. Ya, dari seluruh mazhab, dan sebagiannya disepakati, sebagiannya dikhilafkan para ulama. Maka para ulama menyebutkan syarat seseorang itu dipilih menjadi pemimpin ada 6 syarat pemimpin di dalam syariat. Yang pertama dan paling utama dan disepakati seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, adalah al-Islam, beragama Islam. Ini syarat yang paling utama. Dan syarat ini disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Harus muslim. Kenapa harus muslim? Sebab pemimpin itu tugas utamanya secara garis besar adalah 2 hal. 1, menjaga dan menyebarkan agama. 2, menjaga kemaslahatan masyarakat. Dan yang pertama itu yang lebih penting, itu tugas pemimpin dalam Islam, di dalam syariat. Ini alasan yang pertama kenapa pemimpin itu harus Islam, harus muslim. Karena yang pertama, karena pemimpin itu punya tugas utama menjaga Islam, menyebarkan agama, melindungi akidah masyarakat dari kesyirikan dan kekufuran dan penyimpangan-penyimpangan, dan mendakwahkan Islam. Itu tugas utama pemimpin. Dan tugas utamanya yang lain adalah menjaga kemaslahatan masyarakat, mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia mereka, Ini jemaah sekalian. Nah sekarang, bagaimana caranya orang kafir mau mendidik masyarakat, mau menjaga akidah mereka, malah dia yang menyesatkan mereka jadinya kalau dia kafir. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita enggak boleh memilih pemimpin kafir? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadikan mereka sebagai wali. Dan di antara makna wali adalah pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Perhatikan jemaah sekalian, Allah melarang kita dan Allah memanggil kita dengan seruan keimanan. Artinya di situ mengandung peringatan, kalau kamu masih beriman, dengarlah seruan ini. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu. Apa makna wali di sini? Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab tafsir dan buku-buku bahasa Arab atau kamus-kamus Arab, kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, kemudian kamus-kamus Arab seperti kitab Lisanul Arab, Mukhtarus Sihah, Tajul Arus, dan lain sebagainya. Makna wali itu beredar pada empat makna. Yang pertama adalah kecintaan, orang yang kita cintai. Yang kedua, orang yang kita jadi, yang kita setia kepadanya. Yang ketiga, orang yang kita jadikan sebagai penolong kita atau kawan setia, kawan terdekat. Yang keempat, sultan, pemimpin. Jadi termasuk makna pemimpin, empat hal ini enggak boleh kita berikan kepada orang kafir. Tidak boleh kita mencintai mereka, tidak boleh kita bersikap loyal atau setia kepada mereka, tidak boleh kita jadikan mereka sebagai kawan dekat yang menolong kita, dan tidak boleh kita jadikan mereka sebagai pemimpin kita. Dan kebetulan sekali, makna yang terakhir ini, itulah yang dipilih di dalam terjemahan resmi Departemen Agama Republik Indonesia. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Itu terjemahan resmi Departemen Agama. Ya. Dari sisi mana kalau kita menyampaikan hal ini, jangan pilih orang kafir berdasarkan ayat ini, dari sisi mana dikatakan itu pembodohan atau pembohongan? Maka siapa yang mengatakan demikian, tidak diragukan lagi itu termasuk pelecehan terhadap Al-Quran. Kalau yang melakukannya Muslim, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Kalau yang lakukan kafir, ini harus pemerintah menegakkan hukuman yang berat kepadanya, yaitu hukuman mati. Seharusnya berjihad melawannya. Iya. Namun jemaah sekalian, jihad di dalam Islam itu ada aturannya. Jihad dalam Islam, demikian pula penegakan hukum pidana atau hukum yang seperti ini, hukum yang sifatnya tindakan fisik, itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah, tidak boleh diambil alih oleh masyarakat. Iya, ini salah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal imamu junnah yuqatal min waraihi. Pemimpin itu adalah perisai, peperangan harus dilakukan di belakangnya. Para ulama ahli hadis dan ahli fikih dalam buku-buku fikih yang menjelaskan tentang hukum-hukum jihad mengatakan makna ayat ini adalah kewajiban berjihad bersama pemerintah dan penguasa. Makanya kita perhatikan dalam sejarah Islam, tidak ada jihad. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tidak ada jihad yang dipimpin oleh kelompok-kelompok, tidak. Ya, atau ada seorang da'i, seorang kiai, seorang ustadz, kemudian mau menyerukan jihad. Tidak, tidak ada. Yang ada jihad bersama pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukannya, dosa-dosa mereka tidak berpindah kepada kita, kewajiban tersebut. Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Andai ada orang yang melecehkan agama kita, dakwahi mereka. Mana tahu kita dakwahi, dia masuk Islam. Dan itu terjadi. Ada orang yang melecehkan Islam, ternyata alhamdulillah dinasihati, diterangkan kesalahannya, didakwahi, dia dapat hidayah. Iya. Jadi seperti itu. Namun yang anehnya, ada orang-orang yang mengaku Muslim, tetapi mereka tidak ada bedanya seperti orang-orang munafik yang mendukung orang-orang kafir, lebih senang kepada orang kafir dibanding kepada kaum muslimin. Maka dalam ayat ini Allah ingatkan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras. Sudah sepatutnya orang yang punya iman itu takut. Kok ada yang meremeh-remehkan? Kata Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Terancam menjadi kafir. Walaupun ulama menjelaskan, orang yang mendukung orang kafir atau cinta dan loyal kepada orang kafir, itu ada dua tingkatan. Yang pertama tingkatan kufur akbar, dia menjadi kafir. Kapan itu terjadi? Ketika dia mendukung atau mencintai orang kafir karena dia juga cinta terhadap agama mereka atau setuju dengan kesyirikan mereka, maka dia kafir seperti mereka. Iya. Yang kedua, tingkatan dosa besar, tidak sampai kafir. Artinya dia bukan, dia mendukung mereka, cinta kepada mereka bukan karena setuju dengan agama mereka. Mungkin ada hal-hal lain, ya. Mungkin dia sudah dijanjikan nanti kamu dapat proyek, ya. Sudah dijanjikan bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue, maka dia ikut mendukung. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Iya. Kemudian ancaman di akhir ayat lebih berbahaya lagi. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Jadi Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang memiliki kecenderungan kepada orang-orang kafir. Dan Allah telah mengingatkan juga dalam ayat yang lain, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah hatimu condong kepada orang-orang yang zalim tersebut sehingga kamu dibakar oleh api neraka. Makanya jemaah sekalian, sikap seorang muslim terhadap orang kafir harus membenci dan memusuhi kekafiran mereka dan orang-orangnya, pelaku-pelakunya. Bukan malah mencintai, bukan malah mendukung. Sungguh sangat aneh. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kita mau memuliakan dan mendukung orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang melecehkan dan merendahkan Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian, kalau ada orang yang baik kepada kita, masya Allah baik sekali kepada kita, tapi bersamaan dengan itu dia mencaci maki kedua orang tua kita, apa yang kita lakukan kepadanya? Ya, mungkin kita habisi dia karena saking bencinya kita kepada dia, enggak peduli dia berbuat baik kepada kita. Iya. Karena saking emosi bisa saja kita memukul dia karena saking marah. Enggak mungkin kita suka kepada dia walaupun dia baik kepada kita. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kalau orang tersebut melecehkan Allah dan Rasulnya, mencaci maki Allah dan Rasulnya, dan termasuk seburuk-buruk cacian kepada Allah adalah orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Bagaimana mungkin kita cinta kepada dia, kita tinggikan derajatnya, kita angkat dia menjadi pejabat, padahal dia telah menghinakan Allah, melecehkan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Makanya dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Dan berikut saya bacakan kutipan ijma ulama. Imam Nawawi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menukil ijma dari Al-Qadhi Iyad di dalam Syarah Muslim juz ke-12 halaman 229. Ajma'al ulama ala annal imamata la tan'aqidu li kafir wa ala annahu law tara'a alaihi al-kufru in azal. Ulama telah sepakat ijma' bahwa kepemimpinan tidak sah diberikan kepada orang kafir, dan apabila seorang yang muslim sudah memimpin kemudian dia kafir, maka dia harus dilengserkan. Dia harus dilengserkan. Tapi dilengserkan di sini ada aturannya. Pertama, dia sudah betul-betul kafir, bukan seperti yang dilakukan orang Khawarij, yang muslim mereka kafirkan. Dan juga jemaah sekalian, mengikuti aturan-aturan jihad. Di antaranya apa? Aturan jihad itu harus punya kekuatan dulu. Apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Dan persiapkan untuk menghadapi mereka yang kamu sanggupi dari kekuatan. Artinya, kalau enggak punya kekuatan, enggak ada syariat jihad. Malah bisa memberi mudarat yang lebih besar. Itu kalau sudah betul-betul kafir. Baik, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah at-taklif. Dia layak dibebani syariat, ya, yaitu memiliki akal yang sehat dan sudah mencapai umur baligh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, laki-laki. Sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin para wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menjadikan pemimpin mereka seorang wanita. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-kifayah walau bighairihi. Memiliki kecakapan, kemampuan memimpin walaupun dibantu oleh orang lain. Mungkin dia enggak sempurna, tapi ada orang lain yang membantu. Dan termasuk dalam syarat ini jemaah sekalian adalah sifat pemimpin yang terbaik, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya yang engkau jadikan sebagai pekerja adalah al-qawiyul amin, yang kuat lagi terpercaya. Ini jemaah sekalian, dua sifat yang terkait dengan kemampuan, yaitu al-qawiyul amin, kuat serta amanah. Artinya apa? Walaupun dia kuat tapi enggak amanah, enggak pantas memimpin. Walaupun dia amanah juga tapi enggak kuat, juga belum pantas memimpin. Iya. Kemudian yang berikutnya, al-hurriyah, bebas dari perbudakan. Karena dulu ada perbudakan, dan tidak menutup kemungkinan di masa ini dan di masa yang akan datang akan ada perbudakan. Maka seorang budak enggak boleh diangkat jadi pemimpin. Kemudian yang keenam, salamatul hawas wal a'dha. kesehatan panca indera dan anggota tubuh yang membantu dia untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin. Iya. Artinya kalau ada sakit yang tidak menghalangi dia menjadi pemimpin, maka itu tidak masalah. Iya. Inilah 6 syarat seorang pemimpin atau seorang yang boleh diangkat menjadi pemimpin, yang disebutkan para ulama di dalam buku-buku fikih. Baik. Kemudian jemaah sekalian, masih terkait dengan pemimpin. Siapakah yang pantas disebut pemimpin yang adil? Karena tadi kita telah jelaskan, pada hakikatnya siasat syariah atau politik Islam itu kembali kepada dua, pemimpin yang adil dan rakyat yang tunduk patuh kepadanya. Maka siapakah pemimpin yang adil? Para ulama menjelaskan seperti penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah akan melindungi mereka pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Yang pertama sekali Allah, Nabi SAW mengatakan imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa Allah mencintai pemimpin yang adil. Dan itu juga bermakna sebaliknya, Allah membenci pemimpin yang zalim. Dan pemimpin yang adil Allah cinta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi." Nabi sallallahu berdoa, "Ya Allah, siapapun yang menjadi pengurus atau penguasa yang mengatur urusan umatku, kemudian dia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah kepadanya." Jadi masya Allah, ini doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pemimpin yang baik, yang lembut kepada rakyat, yang adil. Walaupun hadis ini kata para ulama, ini enggak khusus pemimpin negara atau pemimpin masyarakat, termasuk pemimpin keluarga. Kalau dia berlaku baik kepada keluarganya, dia berlaku lembut, maka dia masuk dalam doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku dan dia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya." Maka jemaah sekalian, para penguasa termasuk kepala keluarga, termasuk ibu kepada anaknya, kakak kepada adiknya, berlemah lembutlah sehingga masuk dalam doa ini. Nabi SAW mendoakan orang yang berlemah lembut terhadap umat beliau, siapapun umatnya, Allah akan berlemah lembut kepadanya. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-imamul adil huwa alladhi yunaffidhu syari'atullahi fi ibadillahi. Jamaah sekalian, ini definisi pemimpin yang adil, pemimpin yang islami, pemimpin yang ideal. Dia adalah pemimpin yang menerapkan syariat Allah pada hamba-hambanya, pada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, definisinya ringkas sekali. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menegakkan syariat Allah di dalam mengatur dan mengurus rakyatnya. Itulah pemimpin yang adil. Kata Syekh, in hakama hakama bisyar'i. Apabila dia menghukum, maka dia menghukum dengan syariat. Wa in aqaba aqaba bimuqtada syar'i. Apabila dia membalas orang yang melakukan kejahatan, dia gunakan hukum syariat. Walau anna ibnahu saraka laqata'a yadahu. Andai anaknya sendiri yang mencuri, dia yang memotong tangannya. Atau dia yang memutuskan tangannya harus dipotong. Lau annahu abahu saraka laqata'a yadahu. Andai ayahnya sendiri yang mencuri, maka dia potong juga tangannya. Inilah pemimpin yang adil, tidak pandang bulu di dalam menerapkan hukum Islam. Jadi dia menerapkan hukum syariat dan dia tidak pandang bulu yang salah dihukum. Iya. Jamaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan pemimpin yang adil. Sekarang orang berebutan menjadi pemimpin. Jangan mimpi dia mau menegakkan syariat. Tahu saja dia enggak tahu. Paham saja enggak? Mana bisa dia menegakkan syariat? Mana mungkin dia menegakkan syariat? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahaya menjadi pemimpin. Tanggung jawabnya besar sekali di hari kiamat kelak. Iya. Baik, ini pembicaraan yang pertama, ringkasan. Siapa itu pemimpin yang adil dan syarat-syarat dipilihnya seorang pemimpin. Kita masuk pembicaraan yang kedua, tentang bagaimana sikap rakyat kepada pemimpin. Tadi sudah kita sebutkan, politik Islam itu adalah keadilan seorang pemimpin dan tunduk dan patuhnya rakyat. Jamaah sekalian, ini adalah salah satu prinsip Islam dan juga salah satu bagian yang sangat penting di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa menyelisihi prinsip ini, maka dia termasuk di dalam golongan yang sesat, yaitu prinsip menaati pemerintah, tunduk dan patuh terhadap pemerintah muslim. Perhatikanlah surat An-Nisa ayat ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian. Para pemimpin dari kalangan kalian, ulil amri dari kalangan kalian. Jamaah sekalian, berdasarkan ayat ini, ulama telah menerangkan kepada kita wajib menaati pemimpin muslim, dan bahwasannya menaati pemerintah muslim itu bagian dari ibadah kepada Allah. Tidak seperti persangkaan sebagian orang, apakah itu orang-orang awam atau orang-orang khawarij, mereka mengatakan bahwa taat kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah itu sama saja mencari muka atau menjadi kaki tangan penguasa, atau bahkan mereka mengatakan antek-antek togut. Itu kata mereka, bertentangan dengan firman Allah, taatlah kepada pemimpin minkum, dari kalangan kalian. Kenapa mereka enggak mau taat? Karena mereka memiliki syubhat. Kata mereka, ulil amri di sini enggak semua orang disebut ulil amri. Maka jemaah sekalian, siapakah yang dimaksud ulil amri di sini? Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Atau saya bacakan penjelasan salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ketika beliau ditanya, siapa itu ulil amri? Maka beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Perhatikan jemaah sekalian, ini penting belajar bahasa Arab ya, supaya enggak dibodoh-bodohi sama para penyesat umat. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Enggak cukup kita mau paham Al-Quran hanya baca terjemahan. Harus kita lihat bagaimana penafsiran para ulama, baik dengan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun dari segi makna bahasa. Perhatikanlah ayat ini, ulil amri minkum. Ulil amri dari minkum, dari kalian. Ayyaminal muslimin, kata Syekh, dari kalangan kaum muslimin. Artinya selama dia masih muslim, dia itu ulil amri. Ini Allah yang mengatakan, minkum, dari kalian. Kalian itu siapa? Muslim. Selama dia masih muslim, maka dia adalah ulil amri. Dan jemaah sekalian, tidak dipersyaratkan bahwa seseorang, satu pemerintah itu dikatakan ulil amri kalau dia menerapkan syariat Islam sempurna. Tidak ada, tidak dipersyaratkan. Siapa yang mempersyaratkan itu, maka dia telah mengada-ada dalam agama. Belum ada ulama yang dahulu mengatakan demikian. Kenapa? Karena manusia enggak mungkin sempurna. Enggak mungkin. Iya. Kecuali pemerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau enggak ada yang sempurna. Enggak mungkin dia bisa menerapkan hukum Islam 100% selama hidupnya enggak pernah berbuat salah. Enggak mungkin. Iya. Jadi belum ada ulama yang berpendapat kalau dia tidak 100% berhukum dengan syariat, maka dia bukan ulil amri. Bahkan jamaah sekalian, ulama salaf di masa Imam Ahmad masih menganggap ulil amri al-ma'mun yang telah melakukan kekafiran, kufur akbar. Kenapa masih dianggap ulil amri? Karena walaupun dia melakukan kekafiran, belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Jadi ini juga termasuk pelajaran dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak setiap orang muslim melakukan kekafiran otomatis langsung bisa vonis kafir. Enggak setiap orang muslim demikian. Kenapa? Karena ada penghalang-penghalang pengkafiran. Di antaranya adalah kebodohan. Nah, al-ma'mun ini, apa kekafiran al-ma'mun? Ada yang tahu? Hah? Apa? Apa? Iya. Al-ma'mun mengatakan dan menetapkan dalam pemerintahnya serta mewajibkan seluruh kaum muslimin mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kafir dia. Maksudnya kafir perbuatannya. Perbuatannya kufur, kufur akbar. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Tapi kenapa ulama salaf di masa itu tidak mengkafirkan al-ma'mun? Masih menganggap dia ulil amri. Padahal sudah jelas, dia tidak berhukum dalam syariat, di dalam hukum yang paling penting. Apa? Akidah, keyakinan. Bahkan dia menyiksa dan membunuh para ulama. Tapi dia jahil, dia bodoh, dia ditipu oleh orang-orang Mu'tazilah, sehingga para ulama tidak mengkafirkannya. Iya. Tetap menganggap dia ulil amri. Jadi tidak ada pendahulunya. Orang yang berpendapat ulil amri itu kalau dia sudah menerapkan syariat Islam benar-benar. Yang benar jemaah sekalian, ulil amri itu kalau dia masih muslim. Berdasarkan ayat Allah, dia masih muslim. Demikian pula, kalau kita perhatikan, larangan-larangan memberontak. Larangan-larangan memberontak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memberontak terhadap pemerintah sezolim apapun dia, walaupun dia tidak berhukum dengan syariat, selama dia masih muslim. Mari kita perhatikan pesan-pesan petua-petua dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus membantah syubhat mereka. Mereka bilang, itu kan di masa dulu menerapkan syariat Islam. Kalau sekarang tidak. Ini ucapan yang tidak didahului oleh ulama salaf dan tidak berdasarkan dalil. Justru dalil sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datang para pemimpin muslim yang tidak berhukum dengan syariat. Kemudian mari kita lihat bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah, akan datang sepeninggalku para pemimpin. La yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku." Jelas jemaah sekalian? Apa yang dimaksud di sini? Tidak berhukum dengan syariat. Ini sudah jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan hukum apa mereka pakai? Dengan hukum yang dibuat oleh hawa nafsu mereka, oleh pikiran-pikiran mereka, atau mungkin hasil mengadopsi dari orang kafir. Jelas ya? Sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lanjutan hadis lebih dahsyat lagi. Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins, dan akan ada di tengah-tengah mereka para pejabat yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Ini masih bisa dikatakan pemimpin yang berhukum dengan syariat seperti ini? Gak mungkin. Mereka sudah berhukum dengan selain syariat Allah. Tetapi jemaah sekalian, tatkala sahabat Hudzaifah bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik?" Apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah, apabila aku berjumpa dengan para pemimpin yang seperti ini? Maka jemaah sekalian, lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau menyuruh kita berdemonstrasi atau menjelek-jelekkan penguasa itu supaya dia lengser atau memberontak? Tidak jemaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tasma'u wa tuti'u. Tetaplah kamu mendengar dan taat lil amir, terhadap pemimpinmu itu. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetap dengar dan taat. Ini jemaah sekalian, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat, tapi dia masih muslim. Dengar dan taat. Maka sudah sepatutnya kita lebih menjunjung tinggi apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buang jauh-jauh emosi kita, akal-akal kita. Walaupun kita emosi, kita marah, atau menurut akal kita nampaknya seharusnya kita berontak, kita ganti pemimpin ini. Buang semuanya jamaah sekalian. Ikuti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap seorang muslim terhadap ulil amri. Namun itu bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, tapi kita berusaha merubah kemungkaran yang dilakukan ulil amri tersebut. Namun caranya berbeda. Merubah kemungkaran ulil amri dengan kemungkaran masyarakat pada umumnya, itu caranya berbeda. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Gunum radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara menasihati penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin ya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhak, wa illa qad adda alladhi alayh." Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia menampakkannya secara terang-terangan, tetapi hendaklah dia meraih tangan sang penguasa lalu menyepi dengannya dan sampaikan nasihat. Jika diterima, maka itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dia sudah melakukan tugasnya, kewajibannya. Sudah sampai di situ, jangan ngotot lagi. Kata Nabi SAW, sudah, dia sudah melakukan kewajibannya, jangan lagi melakukan yang lebih daripada itu. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan menasihati penguasa harus secara tertutup. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini, menjelek-jelekkan penguasa di media-media massa atau di media-media sosial, bahkan melakukan demonstrasi yang telah menyebabkan berbagai macam kemudaratan. Banyak sekali kemudaratan dalam demonstrasi itu. Ya, paling tidak macet di jalan dan berbagai macam mudarat lain. Maka ini adalah cara yang tidak benar, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi sampai mengangkat senjata. Kalau orang melakukannya, maka kemudian kalau dia mati, dia mati jahiliyah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraka al-jama'ata shibran, famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat kemungkaran pada diri penguasanya, hendaklah dia bersabar walaupun dia benci kemungkaran tersebut. Karena siapa yang memisahkan diri atau membangkang kepada pemerintah sejengkal saja, lalu dia mati, maka matinya jahiliyah. Bukan mati syahid, mati jahiliyah. Iya. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, apa saja yang harus kita lakukan kepada pemerintah kita? Pertama, mendengar dan taat. Mendengar dan taat, tunduk dan patuh. Selama dia masih muslim, walaupun dia zalim. Dan jemaah sekalian, disinilah titik perbedaan antara ahlus sunnah dan golongan yang menyimpang. Kalau pemerintahnya itu baik, ahlus sunnah dan golongan yang menyimpang semua sepakat. Itu gak perlu dipermasalahkan, semuanya sudah sepakat. Memang dia sepatutnya didukung. Gak boleh kita melawan. Yang jadi perbedaan ahlus sunnah adalah apabila pemerintah itu zalim. Ini yang membedakan ahlus sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Maka ahlus sunnah berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendengar dan taat, tunduk dan patuh walaupun dia zalim selama dia masih muslim. Tapi jemaah sekalian, yang kedua, poin penting yang perlu kita tegaskan di sini adalah ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Artinya, kalau kita disuruh berbuat dosa, enggak boleh kita ikut. Tapi bukan berarti kita melawan. kemudian kita jelek-jelekkan, kemudian kita mau lengserkan. Bukan, itu beda. Iya. Jadi enggak boleh kita ikut. Tapi enggak boleh kita juga berusaha melawannya, melengserkannya, membangkangnya. Iya. Namun tetap saja tidak boleh kita melakukan satu perintah yang bertentangan dengan syariat, sebab hak Allah itu lebih tinggi. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bahwasannya yang menjadi patokan utama adalah dia muslim. Artinya, kalau dia terpilih dengan cara yang salah, maka itu salah. Tetapi itu bukan menjadi patokan dia pantas atau tidak ditaati. Yang menjadi patokan dia muslim atau bukan. Bukan dengan cara apa dia terpilih. Orang-orang yang tidak mau taat kepada pemerintah dengan alasan terpilihnya dari cara yang salah, ini adalah bid'ah. Ini mengada-ada dalam agama. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh ulama salaf. Ya. Antum tahu sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah? Baca sejarah. Bani Abbasiyah itu, khilafah Abbasiyah itu lahir dari pertumpahan darah. Dari hasil memberontak, membunuh banyak kaum muslimin. Iya. Tapi setelah mereka berhasil memimpin, tidak ada lagi para ulama yang menyerukan pemberontakan. Dan jemaah sekalian, kenapa dilarang keras dalam Islam melakukan pemberontakan? Sebab mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Iya. Artinya, adanya pemimpin yang zalim itu masih mending dibanding darah harus tertumpah karena adanya pemberontakan. Iya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian adalah hendaklah kita mendoakan para pemimpin kita, para penguasa kita. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap muslim, mendoakan yang baik supaya mereka mendapatkan hidayah, supaya mereka mendapatkan hidayah, bukan malah mendoakan kejelekan. Dan ini juga termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan para pemimpin. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi seorang penguasa, maka ketahuilah dia adalah seorang ahlus sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu dalalah. Kalau kamu lihat orang menjelek, mendoakan jelek kepada pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut kesesatan, ahlul bid'ah. Bahkan jemaah sekalian, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, as-sabru ala jawril a'immah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Bersabar atas kedzaliman para penguasa itu termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita doakan dan kita sabar kalau kita menghadapi pemimpin yang zalim. Bersabar atas kezaliman penguasa termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, adanya pemimpin yang zalim atas kita, termasuk pemimpin yang kafir, tidak lain itu bagian dari azab yang menimpa kita. Sebagaimana yang pernah dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasannya penguasa yang zalim atas kalian itu bagian dari azab Allah atas kalian. Karena Allah mengatakan, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu sebagai pemimpin terhadap orang zalim yang lainnya, disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, menghadapi kezaliman penguasa tidak mungkin dengan kekuatan kita. Karena itu azab Allah. Azab Allah enggak mungkin dihadapi dengan kekuatan. Kalau begitu dihadapi dengan apa? Dengan taubat dan doa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Artinya kita ini banyak dosa sehingga Allah berikan azab pemimpin yang zalim. Maka solusinya adalah taubat. Inilah jemaah sekalian, sikap seorang ahlu sunnah terhadap pemimpinnya yang muslim, yang adil maupun yang zalim. Mendoakan kebaikan, tidak boleh memberontak, tidak boleh menjelek-jelekkan, apalagi sampai mengangkat senjata. Iya, ini yang kedua. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yang terakhir, tentang keterlibatan seorang muslim di dalam permasalahan politik. Jemaah sekalian, sepatutnya yang ikut terlibat di dalam persoalan-persoalan politik ada dua golongan. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, para ulama. Pemerintah yang menjalankan pemerintahan dan para ulama yang membantu mereka, meluruskan mereka, menasihati mereka, menjadi penasehat-penasehat mereka. Kalau terkumpul dalam diri seseorang dua sifat ini, maka lebih bagus lagi. Seperti Al-Khulafa'ur Rasyidin, mereka adalah pemerintah sekaligus ulama. Di masa mereka tidak ada yang lebih alim dari mereka. Tidak ada yang lebih alim dari Abu Bakar, dari Umar, Uthman, dan Ali. Namun demikian, di sekitar mereka juga ada ulama-ulama besar yang dimintai fatwa, dimintai nasihat. Jadi sebenarnya inilah saja dua golongan yang boleh terlibat di dalam urusan politik. Apakah karena dia yang diberikan cobaan sebagai pemimpin, atau karena dia seorang ulama yang dimintai pendapatnya untuk berbicara tentang urusan-urusan politik. Selain itu jemaah sekalian, terlarang ikut terlibat di dalam urusan-urusan politik. Iya, politik dalam artian yang luas. Mungkin saja ada aktivitas politik satu atau dua yang menurut syariat boleh kita ikut. Tapi secara umum, secara keseluruhan, politik itu kan mengatur urusan orang banyak. Dan di dalam Islam tidak boleh ada yang ikut-ikutan dalam permasalahan umum, permasalahan besar, kecuali orang yang punya hak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat akan hal ini dalam surat An-Nisa ayat ke-83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyebarkannya. Ini celaan terhadap orang yang melakukannya. Kemudian kata Allah, andaikan mereka menyerahkan urusannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya. Orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil amri. Jemaah sekalian, ayat ini dijelaskan para ulama, dapat kita petik pelajaran bahwa urusan-urusan besar, urusan-urusan umat itu harus diserahkan kepada yang berhak, termasuk dalam berbicara. enggak setiap orang boleh ikut berbicara, ikut nimbrung, ikut berkomentar. Enggak boleh jemaah sekalian. Hanyalah diserahkan kepada ulil amri. Dan ulil amri di sini sudah mencakup ulama dan umara, para ulama dan pemerintah. Iya. Ini ayat. Di dalamnya ada kaidah penting bahwa dalam urusan-urusan umum, urusan-urusan besar, serahkan pada ahlinya. Jangan setiap orang mau berbicara, mau berkomentar. Persis seperti yang terjadi hari ini. Ada peristiwa besar, peristiwa politik, peristiwa di masyarakat dan pemerintah, semua orang berkomentar. Semua orang ngasih pendapat. Terutama di era media saat ini. Dapat berita, dapat satu link, langsung di-share. Enggak tahu siapa yang ngomong itu, enggak tahu beritanya benar atau tidak. Kalaupun benar, bagaimana dampaknya kalau di-share? Enggak dipelajari terlebih dahulu. Maka Al-Quran menuntut kita untuk mengembalikan kepada yang berhak. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Perhatikan jemaah sekalian, ini penting sekali. Sesuai dengan kondisi kita saat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mengingatkan kita akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaku fihal kadhib. Pendusta di waktu-waktu itu, di tahun-tahun tersebut, yang dipercaya. Pendusta yang dipercaya. Ya. Dan sistem pemilihan pemimpin seperti ini memungkinkan untuk terjadi hal demikian. Asal apa? Asal dia banyak uang untuk iklan. Ya. Pendusta dipercaya. Wa yukadzdzabu fiha shadiq. Orang yang jujur tidak dipercaya. Didustakan, dituduh macam-macam. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan pengkhianat dipercaya, diberi amanah. Pengkhianat jemaah sekalian, ya, diberi amanah. Jangankan pengkhianat, yang kafir pun mereka mau beri amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Sedangkan yang terpercaya dikhianati. Ini hari-hari tipu daya. Pengkhianat dipercaya, yang terpercaya dikhianati. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah bagian berikutnya. Ini yang penting untuk diperhatikan. Wa yantiku fihi ruwaibidah. Dan akan berbicara di masa-masa tersebut adalah ar-ruwaibidah. Kila wa ma ruwaibidah. Kemudian Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapa ar-ruwaibidah?" Qala, "Ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amril amah." Orang yang bodoh, dalam riwayat yang lain, as-safi. Orang yang tolol berbicara dalam urusan umum. Urusan orang banyak, urusan masyarakat. Padahal dia bodoh. Bodoh dalam artian apa? Enggak tahu hukum-hukum syariat. Enggak tahu kepemimpinan. Tidak tahu pengaturan masyarakat. Itulah jemaah sekalian yang terjadi sekarang, ya. Semua berkomentar. Dan kita enggak heran ini. Yang berkomentar, yang menyebarkan berita-berita politik, berita-berita umum, itu orang-orang bodoh, enggak heran. Yang kita heran kalau ada orang yang sudah ngaji sunnah, sudah belajar sunnah, tapi enggak paham masalah ini. Semua berita politik dia komentari, semua urusan politik dia share, dia sebarkan. Ini enggak patut. Ini urusan-urusan yang hendaklah dikembalikan kepada para ulama. Iya. Dikembalikan kepada orang-orang yang memiliki hak. Tidak setiap orang boleh berbicara. Jadi, siapa yang punya ilmu, Siapa yang punya kecakapan, diberi amanah untuk memimpin, dialah yang berhak untuk masuk dalam urusan-urusan politik, urusan-urusan umum. Adapun yang tidak diberikan amanah untuk itu, maka dia punya urusan lain. Terlebih lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita punya urusan lain yang lebih penting untuk kita perhatikan. Apa itu? Menuntut ilmu, mengamalkannya, menyebarkannya, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah. Tapi ternyata ada sebagian orang sudah mengenal sunnah, kemudian dia sibuk dengan berita-berita politik. Dia sibuk mengamati dan mengikuti perkembangan berita politik, gak mau ketinggalan isu-isu yang berkembang. Namun pada saat yang sama, dia melalaikan tugasnya yang terpenting untuk menuntut ilmu agama. Iya. Atau dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan politik dibanding mempelajari tauhid, mengamalkannya, dan memperjuangkannya, mendakwahkannya. Makanya jemaah sekalian, terlebih lagi di alam politik yang tidak sesuai dengan syariat, ini lebih parah lagi kalau kita ikut bergabung. Itu yang tadi kita katakan, yang berhak masuk dalam politik yang sesuai syariat hanyalah pemerintah dan para ulama. Sekarang bagaimana kalau politiknya enggak sesuai syariat? Lebih parah lagi kalau kita masuk. Kita masuk dalam kubangan lumpur. Makanya jemaah sekalian, politik itu diserahkan kepada para ulama, diserahkan kepada ahlinya, bukan setiap orang. Oleh karena itu, berikut saya bacakan nasihat-nasihat ulama besar di masa ini untuk menghadapi dunia perpolitikan di masa ini. Al-Syeikh Al-Allamah Muhaddisul Asr Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, inna minas siyasah terkesiyasah. Sesungguhnya termasuk politik Islam di masa ini adalah meninggalkan politik itu sendiri. Perhatikan jemaah sekalian, ini kalimat emas dari imam besar Ahlus Sunnah di abad ini. Kata beliau, termasuk politik syar'i di masa ini adalah meninggalkan politik. Kenapa? Bukan karena kita mau meninggalkan politik sama sekali, melainkan kita akan terjerumus dalam kesesatan kalau kita masuk dalam dunia politik yang sudah kita maklumi, di mana orang-orang baik ikut masuk dalam dunia politik jadi rusak. Iya kan? Apalagi yang memang sudah rusak. Iya. Orang-orang baik gak bisa berkutik. Kalau dia mau terus lurus, nanti gak lama dia masuk penjara. Ya. Diganti dengan orang-orang yang bengkok lagi. Itu kondisinya jemaah sekalian. Maka ulama kita menasihatkan, termasuk politik yang sesuai syariat di masa ini adalah tidak ikutan berpolitik. Syekh Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala berkata, berikut saya ringkas saja ucapan-ucapan ulama Ahlus Sunnah menghadapi dunia perpolitikan di masa ini. Kata beliau, ansahu bil i'rad anit tadakhul fi syu'uni siyasah au an yakbalu ala ilmin nafi. Aku menasihati untuk berpaling, tidak masuk di dalam urusan-urusan politik, dan hendaklah kita menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Jemaah sekalian, kalau kita betul-betul sibuk dengan ilmu, kita enggak ada punya waktu mengurus urusan politik di masa ini. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata, "Ishghalun nasi bisiyasah wal kalam fi ma la yanfa'uhum min manhajid laisa min manhajid du'ati illallah." Menyibukkan manusia dengan urusan politik dan membicarakan yang tidak bermanfaat bagi mereka adalah bukan termasuk metode para da'i yang mengajak kepada Allah. Namun mengajak kemana? Mengajak kepada fitnah. Kepada fitnah di sini maksudnya kesesatan, bencana dan kerusakan. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan juga berkata, "Al-ishtighal bil muhadaratil 'amah wa bima yaduru bil 'alam dunal ihtimam bil aqidah wasyar'i, hadza tadlilun wa dhiya'un." Sibuk dengan ceramah-ceramah umum dan pembicaraan tentang kondisi kekinian, ya, berita-berita politik, tanpa memperhatikan permasalahan akidah dan syariat, ini adalah penyesatan dan kesia-siaan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Al-kalam fi siyasati fi 'amatin nas khata'un, li'anna siyasata laha ahluha wa humul hukam." Kata beliau, bicara politik di depan banyak orang salah. Perhatikan jemaah sekalian, bicara politik di depan banyak orang salah. Maksudnya apa yang beliau maksudkan di sini? Kita berbicara tentang, kita mengomentari tentang satu keputusan pemerintah di depan orang banyak, ini salah besar, ya. Karena politik itu kata beliau ada yang berhak mengurusnya, yaitu al-hukam, orang yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin atau para ulama yang dimintai pendapat oleh para pemimpin atau yang menjabat, ya. Kemudian saya lanjutkan sedikit ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang pembicaraan politik. Itu tadi kutipannya, ucapannya yang lebih lengkap. Baik. Jadi beliau ditanya, "Fadilatul Syekh, yukthiru fi ba'dil majalis al-kalam anis siyasah wa indama tungkar alaihim yakulun asiyasa minad din." Ini pertanyaannya. Wahai Syekh, banyak sekarang di majelis-majelis pembicaraan tentang politik. Ketika mereka diingkari, maka mereka akan menjawab, bukankah politik itu bagian dari agama? Masya Allah, jawabannya bagus banget. Iya. Penanya ini kemudian berkata, "Bal innahum yaqauna fil ghibah." Tapi kenyataannya Syekh, mereka sudah menggibah. Dalam hal ini menggibah pemerintah, pemerintah muslim. Wa ma yumayyizu majlisuhum huwa wujudu dzikrillah fihi. Tapi ada yang istimewa dalam majlis mereka, adanya zikir kepada Allah padanya. Maksudnya zikir itu maksudnya mereka selalu hubung-hubungkan dengan Islam. Ini menurut Islam enggak begini, menurut Islam enggak begitu. Fama rayuka fi julusi ma'ahum? Maka apa pendapatmu wahai Syekh, aku ikut duduk serta bersama mereka berbicara masalah politik? Maka jawab Syekh, "Ana ra'yi, pendapatku adalah annal kalam fi siyasah fi amatin nas khata." Bahwasannya berbicara politik di hadapan banyak orang itu salah. "Li anna siyasah laha rijalun wa aqwamun. Rijaluha dzawu sultah wal hukmi." Karena politik itu ada orang-orang khusus yang menanganinya, yaitu mereka yang Allah berikan amanah, kekuasaan dan hukum. "Amma antakuna siyasa manthurah baina aidil awam wa fil majalis, fahadha khilafu hadis salafis saleh." Adapun politik pembicaraannya tersebar di tengah-tengah masyarakat umum dan di majelis-majelis, maka ini menyelisihi petunjuk as-salafus saleh. Perhatikan jemaah sekalian, ini menyelisihi petunjuk as-salafus saleh. Maka antum bisa bandingkan sendiri apa kata Syekh dengan apa yang dilakukan sebagian orang yang dia merasa membela sunnah, setiap hari mengikuti berita politik, kemudian menyebarkan di media-media, di medsos dan lain sebagainya. "Famakana Umar bin Khattab wa man qablahu ka Abi Bakar radhiyallahu anhuma yabthuna siyasatahum fi majami'in nas." Tidaklah pernah Umar bin Khattab dan sebelum beliau Abu Bakar kemudian menyebarkan politik mereka, pembicaraan politik mereka di tengah-tengah banyak orang. "Yaduku hasagir wal kabir was safi wal akil," yang bisa mendengarkan apakah itu anak kecil, orang tua, orang bodoh dan orang berakal? Abadan, selama-lamanya tidak. Mereka enggak pernah melakukan itu. Wala yumkin an takuna siyasa hakadha asyasalah aqwamun mutamarrisuna fiha ya'rifunaha wa ya'rifuna madakhilaha. Politik itu tidak boleh seperti itu. Politik itu ada orang-orang khusus yang menanganinya. Mereka tahu persoalan-persoalan yang terkait dengannya. Walahum ittisal bil kharij, dan mereka memiliki hubungan dengan dunia luar. Wal ittisal bid dakhil, dan hubungan ke dalam. La ya'rifuhu kathiru minan nas, di mana kebanyakan orang tidak mengetahui hubungan itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, wala yanbaghi lisyabab wa ghairi syabab an yumdu awqatihim wa yudayyi'uhum fi mithli hadzal qil wal qal alladhi la fa'idata fihi aw la fa'idata minhu. Tidak sepatutnya bagi para pemuda ataupun selain para pemuda untuk menghabiskan waktu-waktu mereka dan menyia-nyiakannya dalam berita-berita politik, mengikuti isu-isu perkembangan ini dan itu yang tidak ada manfaatnya. Summa innahu qad yabdu lana mathalan anna sani'a wahidin minan nas khata' wa qad yakunu sawab ma'ahu. Dan kemudian kata beliau, bisa jadi nampak pada kita satu keputusan pemerintah itu salah, tapi ternyata kebenaran bersamanya. Ternyata dia benar. Kenapa? Karena kita enggak tahu ada sisi pertimbangannya yang enggak mungkin dia sampaikan. Ini jemaah sekalian, politik itu seperti itu. Enggak semuanya harus dibilang kepada orang. Iya. Maka enggak mudah kita menyalahkan pemerintah. Li'annahu ya'lam minal umur ma la na'lamu nahnu. Sebab dia mengetahui ada urusan-urusan, ada sebab-sebab yang kita enggak tahu. Wa hadza syai'un musyahad wa mujarrad. Wa mujarrab. Dan ini betul-betul terjadi. Kita anggap salah, ternyata kalau kita tahu alasannya, pasti kita akan benarkan. Kita enggak akan menyalahkan kenapa pemerintah mengeluarkan keputusan ini. Wa ghalibul ladzina yatakallamuna bisiyasa innama yastantijunaha min asya' la asla laha wa la haqiqata laha. Kemudian beliau menjelaskan, kebanyakan orang-orang yang berbicara politik itu adalah berita-berita yang mereka olah dari data-data yang tidak punya asal dan tidak sesuai hakikat. Ini kan yang terjadi. Kebanyakan berita-berita enggak jelas, isu-isu enggak jelas. Ini sudah diperingatkan para ulama. Wa innama hiya awhamun yatawahhamunaha thumma yabnuna 'alaiha ma yatakallamuna bihi. Yang mereka ucapkan itu pada umumnya hanya persangkaan, enggak yakin. Enggak yakin, hanya persangkaan. Hanya mendengar berita-berita media percaya begitu saja, belum yakin itu benar atau tidak, belum, mereka belum memastikan. Atas dasar itulah mereka berbicara. Fayaqifuna ma laysa lahum bi ilmu. Pada akhirnya apa yang terjadi, mereka pun berbicara tanpa ilmu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian nasihat ulama besar Ahlus Sunnah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya cukupkan 3 atau 4 ulama besar Ahlus Sunnah di masa ini, semuanya melarang kita turut campur ikut-ikutan dalam dunia perpolitikan di masa ini khususnya. Dan apa namanya, secara umum kalau kita tidak berhak, kita bukan termasuk ulama, bukan pula pemerintah untuk masuk di dalam urusan-urusan politik. Ya, ulama besar Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Uthaymin dan Syekh Shalih Al-Fauzan, itu bimbingan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam aktivitas politik khususnya di masa ini. Wallahu ta'ala alam. Seperti yang saya katakan tadi, pembicaraan politik ini pembicaraan yang luas karena waktu kita terbatas. Apa yang kita sampaikan tadi sudah termasuk pondasi dasar bagaimana aktivitas politik dalam pandangan Islam, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan kehidupan sebagai rakyat, dan juga hukum ikut serta di dalam dunia politik termasuk sekedar berbicara urusan politik. Baik, semoga ada manfaatnya. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Ini pertanyaan yang pertama sekaligus yang terakhir nampaknya, karena sudah masuk waktu asar. Saya jawab singkat insyaallah ta'ala. Demokrasi dengan berbagai macam perangkatnya termasuk pemilu, ini sangat jauh dari Islam, bertentangan dengan Islam. Iya. Dasarnya saja demokrasi dari rakyat, Islam dari Allah. Itu dari dasarnya, sudah beda. Demokrasi hasil dari mengadopsi orang-orang kafir, mengadopsi sistem dari negeri-negeri kafir. Sedangkan Islam adalah syariat yang suci dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci. Iya. Mana mungkin itu sesuai dengan syariat atau sama dengan syariat? Jauh berbeda. Yang itu adalah tagut, yang ini adalah tauhid. Iya. Contohnya dalam sistem pemilihan. Dalam sistem pemilihan. Dalam Islam seperti yang kita sebutkan tadi. Makanya kalau kita sudah perhatikan baik-baik tadi, sebenarnya sudah langsung bisa kita pahami demokrasi itu bertentangan dengan syariat. Karena sudah kita jelaskan tadi. Yang berhak memilih pemimpin siapa? Yang berhak dipilih menjadi pemimpin siapa? Syarat utamanya muslim. Kalau dalam dunia demokrasi itu bukan syarat. Siapapun dia boleh menjadi pemimpin. Kafir atau seorang wanita pun boleh mencalonkan. Pengkhianat, koruptor, pengkhianat negara, koruptor, pencuri, penjahat, kafir sekalipun boleh mencalonkan diri dan mungkin terpilih. Kenapa dia terpilih jemaah sekalian? Karena dia punya uang untuk bikin pencitraan. Jadi pada hakikatnya sistem demokrasi itu adalah sistem penipuan. Penipuan massal. Kenapa? Dia tuh penipu. Tapi karena dia punya uang bikin pencitraan, orang anggap dia jadi baik. Artinya apa? Ini adalah sebuah sistem yang bisa memberikan peluang kepada para penipu untuk menipu secara massal. Dengan syarat apa? Dia punya uang saja. Dia bisa membeli media. Ya. Media bisa dibeli, bisa dibayar. Dia yang jelek diberitakan menjadi baik, maka dia pun terpilih. Ya. Jadi sebenarnya hakikatnya demokrasi itu bukan suara terbanyak sebenarnya, tapi suara segelintir orang yang punya uang untuk menipu orang banyak. Itu hakikat demokrasi. Iya. Dan Allah mengingatkan kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tapi mereka mengatakan suara mayoritas, suara rakyat, suara Tuhan. Bagaimana mungkin? Allah mengatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka bilang itu suara Tuhan. Jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Jadi tidak boleh kita ikut-ikutan demokrasi. Ini pada hukum asalnya, orang yang belajar Islam sedikit saja dia akan tahu demokrasi ini bukan bagian dari Islam, bertentangan dengan Islam. Dari prinsip dasarnya saja sudah jelas, demokrasi dari rakyat, Islam dari Allah. Mana mungkin sama? Iya. Ini jemaah sekalian hukum asalnya. Demokrasi itu sangat bertentangan dengan Islam, bahkan termasuk kekufuran, karena menyetujui kekufuran. Iya. Kalau ada orang yang atas nama demokrasi dia menyetujui kekufuran, boleh memilih kekufuran, maka dia kafir dengan beralasan demokrasi. Terserah mau alasan demokrasi, alasan hak asasi, kalau dia menyetujui kekufuran, maka dia kafir. Atau dia tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ini juga ijma ulama. man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan mereka, maka dia kafir seperti mereka. Tapi jemaah sekalian, maksudnya kafir di sini yang betul-betul kafir ya, bukan seperti orang khawarij yang muslim dikafirkan, bukan itu maksudnya. Yang betul-betul sudah kafir. Iya, kemudian kita enggak anggap dia kafir, maka kita juga kafir wal iyadu billah. Iya. Tapi jemaah sekalian, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berfatwa. Dalam kondisi tertentu dibolehkan memilih. Kapan itu? Ketika di hadapan kita ada dua kemudaratan. Kita memilih salah, kita enggak memilih salah. Kalau kita memilih, berarti kita ikut sistem demokrasi. Tapi kalau kita enggak milih, kita biarkan yang kafir ini jadi pemimpin. Iya. Ini dua-duanya salah. Kalau betul kita berada pada kondisi yang seperti ini, enggak ada pilihan yang ketiga, maka kaidah syariat mengatakan irtikabu akhafid dararain. Kita pilih mudaratnya yang lebih ringan. Maka oleh sebab itulah para ulama memfatwakan kalau kondisinya seperti ini boleh ikut memilih, bukan karena membenarkan demokrasi, tetapi sekedar memperkecil kemudaratan. Tapi jemaah sekalian, kaidah ini bukan dengan begitu saja kita bisa terapkan di satu daerah. Kita fatwakan pilih ini pilih itu di satu daerah, tidak. Tetapi tetap kita membutuhkan bimbingan para ulama. Adapun kita berfatwa sendiri itu bukan ajaran Ahlus Sunnah, orang yang orang bodoh seperti kita kemudian berfatwa dalam masalah-masalah politik. Maka sudah sepatutnya apa yang terjadi di negeri-negeri kita, kita merujuk dan bertanya kepada para ulama bagaimana seharusnya kita bersikap. Hanya saja yang saya sampaikan di sini kaidah umum. Ulama berfatwa ini secara umum. Kalau memang betul-betul kita diperhadapkan pada kondisi tersebut, maka saat itu boleh ikut pemilu untuk memperkecil mudarat, bukan karena pemilu itu dibolehkan. Iya. Barangkali seperti itu keterangan singkat, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.